Milikilah hadirin kemampuan mengingat jasa Bapak, guru-guru kita, teman-teman kita, terutama yang jadi jalan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Karena ada nikmat penciptaan, ada juga nikmat hidayah yang lebih mahal sesudah diciptakan adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang alhamdulillah saya nikmati dalam hidup ini, kalau ditakdirkan bangun di sepertiga malam terakhir, adalah senang mengenang jasa kebaikan. Enak hadirin, inginnya mendoakan.